Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita rezeki untuk mendengar, untuk melihat, untuk merenungkan kalamullah. Semoga dalam acara penyejuk hati ini melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai mendapatkan berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Ini adalah surat Al-Hijr ayat 70. Artinya mereka berkata, qalu, mereka berkata, siapa mereka itu? Adalah pengikut-pengikut Nabi Lut. Awalam nanhaka, dan bukankah kami telah melarangmu, 'anil 'alamin, dari melindungi manusia. Di sini Nabi Lut alaihi salam berusaha melindungi tamunya dari perbuatan keji kaum Nabi Lut alaihi salam. Ternyata upaya Nabi Lut itu sia-sia karena mereka tetap bersikeras untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Perbuatan keji atau perbuatan yang betul-betul dilarang Allah Subhanahu wa taala karena mereka bermaksud dengan tujuan untuk melakukan al-fahisyah. Al-fahisyah ini artinya adalah perbuatan keji. Tetap mereka bersikeras. Maka karena bersikerasnya mereka itu, itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang ini adalah memang betul-betul ingin merusak. Orang-orang ini adalah sudah rusak karena itu perbuatannya merusak yang apa yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun banyak umat Islam ini mengetahui ajaran Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak orang melakukan perbuatan keji dalam arti kata melanggar perintah Allah daripada orang yang melaksanakan, walaupun ia itu sudah tahu semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mana yang diridai Allah dan mana yang tidak diridai Allah, mana perbuatan keji, mana perbuatan yang tidak keji. Maka ayat ini adalah sebuah perumpamaan yang mengibaratkan sikap dan perilaku seluruh makhluk muka bumi ini, yang mana apabila mereka sudah melakukan kerusakan di muka bumi ini, mereka tetap menginginkan walaupun sudah banyak larangan. Larangan itu tidak dari satu pihak saja, bahkan dari segala pihak, tapi juga karena mereka ingin merusak, maka larangan-larangan itu tidak dianggap. Maka sudah banyak terjadi di kota Medan ini juga tentang musibah-musibah yang mana menunjukkan tentang bagaimana perbuatan keji itu, seperti sebuah tempat-tempat disco, tempat-tempat orang kopi shop, ternyata di dalamnya itu adalah orang-orang yang mana yang jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikejutkan dengan berita-berita banyaknya atau sebahagian dari pejabat-pejabat itu meninggal disebabkan kebakaran, disebabkan karena alkohol terbakar, sehingga itu adalah peristiwa yang sangat memalukan. Dan semua kita mengetahui bahwasanya hal itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita melihatnya itu sendiri adalah memang perbuatan tercela, memang perbuatan yang hina, Maka konteks ayat yang sebelumnya Allah firmankan wattaqullaha wala tuhzuni, ini adalah hal, segala hal, bukan satu hal saja yang membuat manusia itu terhina, yang membuat manusia itu malu, maka itu haruslah kita hindari, haruslah kita jauhkan. Karena kalau ini tidak bisa kita jauhkan, maka terkenalah kita dalam golongan ayat 70 dari surah Al-Hijr ini, qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Sudah dilarangnya mereka, tapi mereka masih berbuat juga. Sudah adanya peringatan, tapi mereka tetap juga makin banyak. Bahkan sekarang ini timbul klub-klub malam yang hanya sifatnya huru-hara, yang sifatnya hanya kesenangan belaka. Padahal Allah sudah mengajarkan kita bagaimana kesenangan yang dapat kita raih tanpa ada biaya. Tapi manusia begitulah, dia selalu menginginkan hal yang sudah pasti betul-betul kalau kita melaksanakan perintah Allah ini kita akan mendapatkan. Buktinya dari sekian banyaknya orang sudah jauh dari rahmat Allah, sekian jauhnya dari perintah Allah, tentu apabila mereka dihadapkan salah satu sebuah kematian atau musibah, mereka juga akan tetap mendengarkan Al-Quran, tetap mendengarkan nasihat, tetap mendengarkan dan sangat menginginkan posisi almarhum atau almarhumah. Kalau seandainya laki-laki almarhum, kalau seandainya perempuan almarhumah, ditempatkan di sisi yang baik. Tapi apakah itu bisa terjadi? Tentunya doa sebagai orang yang datang pengunjung itu tetap menginginkan kebaikan. Tapi kebaikan itu akan direalisasikan kalau memang betul-betul sikap dan perilakunya semasa hidupnya itu dapat berjalan sesuai dengan ridha Allah dan Rasulnya. Tapi kalau seandainya hal itu bertentangan dan sangat berseberangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, tentu orang-orang inilah yang selalu diingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Perkataan ini adalah menunjukkan bahwasanya mereka itu bersikeras untuk melakukan perbuatan keji walaupun sudah datang larangan atau perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi, bahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Nabi Lut alaihi salam, sesuai pada keadaan kaumnya pada saat itu selalu ingin berbuat keji dan kerusakan. Inilah yang digambarkan dalam ayat ini, mungkin nanti akan dikembangkan lagi oleh Ustaz Ardiansah. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kalau kita cermati dalam beberapa hari ini, kita para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar menyampaikan tentang kisah Nabi Lut dan tamu yang datang ke rumahnya, yaitu para malaikat, yang ini merupakan lanjutan daripada kunjungan mereka kepada Nabi Ibrahim sebelumnya. Nah, kemudian kaum Nabi Lut yang sudah sangat terkontaminasi dengan kerusakan moralitas ini, ya, coba datang ke rumah Nabi Lut untuk mempermalukan Nabi Lut di hadapan para tetamunya dengan cara merayu-rayu untuk berbuat kekejian dengan tamunya ini. Nah, dari kisah ini kita mencoba untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi pada kaum Nabi Lut, atau kaum yang hidup, lebih tepatnya kaum yang hidup pada masa Nabi Lut itu. Sebenarnya ada dua kerusakan yang telah terjadi pada mereka, dan itu menimbulkan kerusakan-kerusakan atau penyakit-penyakit yang lain. Yang pertama adalah kerusakan akidah mereka, karena mereka tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang maha bijaksana. Mereka juga mengenyampingkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki azab yang sangat pedih. Nah, karena rusaknya akidah mereka sehingga hati mereka sedikit pun tidak pernah merasakan takut atau khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akidah yang ada pada diri mereka atau tauhid yang ada pada diri mereka sudah rusak. Tidak usahkan untuk takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, tidak usahkan untuk mengingat azab Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengingat zat Allah Subhanahu wa taala saja pun mereka sudah lupa. Mereka sudah sangat jauh dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut ketika itu. Ini kerusakan yang pertama, sehingga memunculkan penyakit hati, memunculkan kedengkian, iri ya, terhadap yang dicapai oleh Nabi Lut ketika itu. Kerusakan yang kedua adalah kerusakan moralitas, dan ini sangat jelas dan sudah banyak di dalam ayat Al-Quran kita mengkajinya, bahwa mereka melakukan penyimpangan seks ya, yaitu homoseks dan lesbian yang ketika itu sangat merebak di tengah-tengah masyarakat mereka. Nah ini artinya kerusakan moralitas ini menimbulkan penyakit-penyakit sosial, menimbulkan penyakit-penyakit psikis yang terjadi pada masa itu ya, di mana pada masa itu juga sifilis dan penyakit-penyakit kelamin lainnya sudah terjangkit dan sudah mewabah di tengah-tengah mereka. Nah, kerusakan moralitas dan kerusakan akidah yang tadi sudah kita bahas di awal ini menunjukkan bahwa hal ini dapat terjadi pada masa lampau, terjadi dan dapat juga terjadi pada masa sekarang. Hal itu sudah terjadi pada masa lampau dan akan terjadi pada masa berikutnya jikalau mereka tidak merujuk kepada Al-Quran dan tidak menjadikan agama sebagai pedoman kehidupan mereka. Ya. Apa yang kita rasakan di tanah air kita, hal ini hari semakin banyak kejadian yang tadi juga sudah disinggung oleh Ustaz Fajrul. Bahkan ya, sampai-sampai di anggota dewan kita yang terhormat itu dibuat etika anggota dewan agar tidak masuk tempat-tempat lokalisasi dan tidak masuk tempat berjudi atau tidak berjudi. Ini menunjukkan bahwa hal itu pernah terjadi dan itu mereka ketahui, sehingga mereka buat aturannya agar tidak mencorengkan arang ke wajah anggota-anggota dewan yang lain. Nah, kerusakan akidah, kerusakan moralitas inilah yang saat sekarang ini mulai merebak. Bahkan bukan hanya mulai, tetapi sudah banyak kita melihat. Banyaknya kaum-kaum yang menjajakan seks di pinggiran jalan, ya, di malam hari ya, itu dari kalangan yang selalu kita sebut dengan apakah itu waria atau bencong. Ini semakin hari semakin banyak jumlahnya, padahal ini adalah bentuk daripada seks bebas, dan ini dapat menimbulkan bukan hanya penyakit sosial tetapi juga penyakit yang sangat menakutkan dan mematikan. Dan hendaknya tentunya kita menghimbau kepada aparatur negara yang memang memiliki wewenang tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan terhadap penyakit sosial, dan ini berawal daripada kerusakan moralitas. Banyak orang yang melakukan itu berlindung di balik alasan bahwa ini adalah tuntutan ekonomi. Sebenarnya kalaulah ingin jujur, masih banyak jalur-jalur rezeki yang lain yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti dengan menjajakan seks dan tidak mesti dengan menjual diri, apalagi melakukan penyimpangan seks untuk mendapatkan harta atau untuk mendapatkan ekonomi kehidupan ini. Masih banyak yang lain yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita dengan akal. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, dan itu semuanya adalah kesempurnaan yang ada diri kita yang semestinya kita pergunakan dalam hidup dan kehidupan ini untuk mencapai mardhatillah, bukan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Apabila penyimpangan-penyimpangan seks yang menimbulkan penyakit sosial, yang menimbulkan penyakit psikis dan psikis ini terus dibiarkan, maka tidak mustahil hal ini akan menjadi wabah penyakit pada masyarakat kita juga, yang mungkin tidak melakukannya juga akan terimbas wal'iyadzubillah. Oleh karena itu sekali lagi kita menghimbau kepada seluruh aparat yang memang memiliki wewenang terhadap hal ini untuk memberikan perhatian lebih terhadap hal ini agar tidak merusak ke tatanan adat istiadat dan kehidupan sosial kita pada masa ini. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Kesimpulan dari penutup ayat ini adalah jangan sampai kita budayakan budaya yang sekecil apapun dari perbuatan keji itu dilanjutkan, karena itu akan menutup hati kita, maka kita tidak akan dapat melihat bahwasanya itu memang betul-betul tidak diridai Allah, bahkan murka Allah akan cepat datang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.